Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan pelajarannya. Terakhir pembahasan tentang dzaraf. Ya, bab dzarful zaman atau bab dzarfiz zamani wa dzarfil makan. Ini tentang dzaraf zaman dan dzaraf makan. Dan kemarin sudah dijelaskan pembahasan tentang dzaraf zaman dan juga dzaraf makan ini. Sekarang melanjutkan pembahasan yang berikutnya terkait dengan dzaraf tersebut, yakni tanya jawab yang disebutkan oleh Syekh dalam kitab ini. As'ilatun, pertanyaan-pertanyaan. A'rid, i'rabkan. Dari contoh-contoh berikut ini. Waqaftu khalfal babi. Saya berdiri di belakang pintu itu. I'rabnya. Waqafa fi'lun madin mabniyun 'ala sukuni. Fi'il madi mabni dengan sukun liittishalihi bi dhamir raf'il mutaharriki. Karena bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik. Dhamir rafa' yakni sebagai fa'il mutaharrik yang berharakat. Wata'u ta'nya bamirun muttasilun mabniyun ala dhammi. Bamir muttasil mabni dengan dhammah fi mahalli raf'in pada tempat rafa' fa'ilun sebagai fa'il. Di ta' inilah yang dimaksud dengan bamir rafa' mutaharrik tadi. Berikutnya khalfa dzarfu makanin. Khalfa adalah dzaraf makan. Mansubun ala dzarfiyyati, mansub dengan sebab dzarfiyyah, dengan sebab sebagai dzaraf. Wa alamatu nasbihi al-fathatu dzahiratu, tanda nasabnya adalah fathah yang tampak. Wa huwa mudhafun, dan dia khalfa ini adalah mudhaf. Al-babi mudhafun ilaihi, al-babi sebagai mudhaf ilaihi, majrurun. Wa alamat jarihi al-kasratu zahiratu, majrur dengan, dan tanda jarnya dengan kasrah yang tampak. Ini. Contoh yang berikutnya. Shallaitu quddamal ma'mumina. Saya salat di depan para makmum. Shalla fi'lan madin mabniyun 'ala sukuni. Shalla fi'il madi mabni dengan sukun. Littisalihi bi dhamir raf'il mutaharriki, karena bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik. At-ta'u ta dhamirun muttasilun mabniyun 'ala dhammi. Dhamir muttasil mabni dengan dhammah fi mahalli raf'in fa'ilun, pada tempat rafa' sebagai fa'il. Quddama dzarfu makanin. Quddama dzaraf makan. Mansubun mansub. Ya, dibaca fathah quddama mansub ala dzarfiyyati dengan sebab dzarfiyyah, dengan sebab sebagai dzaraf. Wa alamatu nasbihi al fathatu, tanda nasabnya adalah fathah. Al ma'mumina mudhafun ilaihi majrurun bil idafati. Al ma'mumin ini mudhaf ilaihi, majrur dengan sebab idafah. Wa alamatu jarrihi al ya'u, tanda jarnya dengan ya' niyabatan anil kasrati sebagai ganti dari kasrah. Li'annahu jam'u mudhakkarin salimun, karena dia adalah jama' mudhakkar salim. Contoh yang berikutnya. Jalastu wara asyikhi, aku duduk di belakang asyikh. Jalasa asyikh di sini bisa orang yang tua atau orang yang dituakan. Jalasa fi'lan madin mabniyun 'ala sukuni liittishalihi bi dhamiri raf'in mutaharrikin. Fi'il madi mabni dengan sukun karena bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik. At-ta'u, ta'nya dhamirun muttasilun mabniyun 'ala dhammi, dhamir muttasil mabni dengan dhammah, fi mahal raf'in fa'ilun, pada tempat rafa' sebagai fa'il. Wara'a, dharfu makanin mansubun 'ala dharfiyyati, wara'a ini dharf makan mansub dengan sebab dharfiyah sebagai dharf. Wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu ala akhirihi, tanda nasabnya adalah fathah yang tampak pada huruf akhirnya. Wa ra'a mudafun, wa ra'a itu mudaf, dharf ini sebagai mudaf. Wa syaikhi mudafun ilaihi majrurun, wa alamatu jarrihi al-kasratu. Asyaikhi ini mudaf ilaih majrur, tanda jarnya dengan kasrah. Kandi. Ta'atu fawqal bayti. Ta'irakan. Ta'itu apa? Ta'itu fawqal bayti. Ta'itu. Ta'itu rok. Fi'lun. Punya rok. Ta'itu fi'lun madi. Madi al sukuni. Litisalihi bi dhamiri raf'in mutaharrik. Fi'il madi sa'idu sa'ida fi'lun madi mabni kana sukun, mabni dengan sukun, dengan sukun li karena bersambung karena dengan dhamir rafa' mutaharrik. At-ta'u dhamirun muttasilun mabniyun 'ala 'alal dhom. Ta'u ta dhamir muttasil mabni dengan dhommah di fi mahal raf'in di dalamnya pada tempat rofa fa'ilun sebagai fa'il fauqa dzarfun makan dzarfu makan fauqa dzarfu makan mansub ala dhahi dzarfiyati wa alamat tin wa alamatu nasbihi al fathatu dhahiratu fauqa dzarf makan mansub karena sebagai dzarf tanda nasabnya fathah yang tampak fauqa mudhafun fauqa mudafun fauqa mudaf wa wal baiti mudafun ilaih majrurun wa alamatu jarrihi kasratu Al-kasratu dhahiratu fi akhirih. Al-baiti mudhaf ilaih majrur tanda jarnya majrur. Al-baiti mudhaf ilaih majrur tanda jarnya adalah kasrah yang tampak di akhirnya atau pada huruf akhirnya. Ya, perhatikan ya, dipelajari. Belajar. Di murojaah terus. Baik. Berikutnya ganti. Jalastu tahta syajarati. Ya. Jalasa. Fa'ilun. Fi'lun. Fi'lun madi. Madin. Fi'lun madin. Mabaniyun. Alas sukuni. Ya. Jalasa. Fi'il madi. Mabni dengan sukun. Yeah. At-ta'u dhamirun muttasilun mabniyun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun. Ya. Ta dhamir muttasil mabni dengan dhammah pada tempat rafa sebagai fa'il. Ya. Tahta zarfun zarfu makanin mansubun ala zarfi zarfiyati wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu. Yeah. Tahta zarf makan mansub pada karena sebab sebagai zarf dan tanda nasabnya fathah yang tampak. Yeah. Tahta mudafun. Yeah. Mudaf tahta sebagai mudaf. Tahta sebagai mudaf wasyajarati mudafun ilaihi. Yeah. Majrurun wa'alamati wa'alamatu jarihi al-kasratu zahiratu fi akhirihi. Ya. Asyajarati mudaf ilaih majrur dengan tanda jarnya kasrah dan yang tampak pada huruf akhirnya. Ya. Ganti. Engda sajarati asfurun. Di sisi pohon itu ada burung titik. Yeah. Engda darfun makan darfu makanin mansubun ala darfiyati. Angda adalah darf makan yang mansub karena darfiyah. Wa alamatu nasbihi al-fakatu dohiratu dengan tanda nasabnya berupa fathah yang tampak. Yeah. Engda mudafun. Engda adalah mudaf. Wasyajarati dan sajarati adalah mudafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu dhahiratu fi akhirhi. Dan sajarah adalah mudafun ilaih yang majrur dan tanda jarnya adalah kasrah yang tampak pada akhirnya. Yeah. Usfurun mubtada'un muakharun marfu'un bil ibtida'i. Usfurun adalah mubtada' yang diakhirkan tanda rafa'nya yang marfu' karena sebab ibtida' di awal karena sebagai mubtada' gitu. Sebagai mubtada'. Yeah. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu ad-dhahiratu dengan tanda rafa'nya adalah yang dhammah yang tampak. Ya. Yeah. Al-darfu wa darfu muta'alliqun bimahdufin takdiruhu ka'anun ka'inun. Darf yang terkait darf itu terkait dengan sesuatu yang dihilangkan takdirnya. Dengan takdirnya adalah ka'inun. Yeah. Khabarun muqaddamun khabar yang diakhirkan, didahulukan. Ya, kainun itu sebagai khobar yang didahulukan. Wa takdiru usurun kainun engda sajarati dan takdirnya adalah burung itu berada di sisi pohon. Ya, usurun kainun engda sajarati itu takdirnya maknanya demikian. Jadi engda atau zarf ini muta'alliq ya terkait dengan mahdzuf. Ya, yaitu kainan dari berikutnya nanti ma'abdu ma'al ma'walidi zahaba fi'lul madi mabniun alal alas sukuni la litto liti soli hi di lomirin rab ain ma mutaharik dahaba fi'il mati mabni dengan sukun karena bersambung dengan dhamir rofa yang berharokat watta'u dhamirun muttasilun mabniun ala dhami fi mahali raf'i fi mahali raf'in fa'ilun wa ta'u domir muntasil mabni di dengan domah pada tempat rofa sebagai fa'il ma'a dorfun dorfu makanin mansubun alal dorfiyati alal ma'a mundorof makan mansub karena sebagai dorof wa'alamatu nasbihil fathatut tahiratu zahiratu alal akhirihi dan tanda nasabnya adalah fathah yang tampak pada akhirnya. Ma'a mudhafun sebagai mudhaf wa walidi mudhafun ilaihi majrurun bil idhafatin walidi mudhaf ilai majrur dengan sebab idhofah wa alamatul jarihil kasrotul muqaddaratu ala ma kit qabla ya al ya'il mutakalim ya ini dulu ya. tanda jarnya kasroh yang ditakdirkan pada ma huruf sebelum ya mutakalim ya mana amin duhuriha sa istighalul mahalin bi harikatil munasibati yang mencegah tampak kasroh tersebut istighalul mahali ini istighalul mahali di harokatil munasibati jadi menempati tempat ya dengan harokat yang sesuai wal ya'u zamirun mutasilun mabniun ala sukuni fi mahali jarin mudhafun ilaihi, dan ya dhamir muntasil mabni dari mabni dengan sukun fi pada tempat jar sebagai mudhaf ilaihi. Jadi ma'a wa libi ini. Jadi ma'a ini sebagai mudhaf, kemudian walidi ini mudhaf ilaihnya, dan mudhaf ilaih ini diidhafahkan lagi pada dhamir ya mutakallim. Nah, ketika diidhafahkan pada ya mutakallim atau bersambung dengan ya mutakallim, maka sebelumnya itu harus dikasrah. Jadi kasrahnya di sini karena dia bersambung dengan ya. Jadi ini istighol mahali bi harakatil munasibati. Jadi penempatan tempat oleh harokat yang sesuai. Jadi sebelumnya ini harus dikasroh. Maka kasrohnya ini dia menyesuaikan dengan ya mutakallim. Walaupun tadi dia sebagai mudhaf ilaih majrur dengan tanda kasroh juga, tetapi kasroh yang tanda jar ini tertutupi oleh kasroh yang sebagai penyesuaian dari harokat ya mutakallim tadi. Jadi pada walidi kasroh yang sebelumnya itu karena mengikuti ya mutakallimnya, menyesuaikan dengan ya mutakallimnya. Adapun tanda jar yang kasroh karena walidi tadi sebagai mudhaf ilaih, tanda jar yang kasroh itu tidak tampak atau tersirat atau muqaddarah tadi, dikalahkan oleh kasroh yang sebagai penyesuaian dari ya mutakallim tadi. Ini yang dimaksud dalam penjelasan ini tadi oleh Asy-Syaikh, demikian. Jadi walaupun sama-sama kasrah, tapi yang tanda jar itu yang tidak tampak, yang muqaddarah. Ini. Wallahu a'lam. Berikutnya. Contoh berikutnya. Nimtu iza al-baiti. Nimtu nama fi'lun madin mabniyun 'ala sukuni liittishalihi bi dhamiri raf'in mutaharrikin. Nama ialah fi'il madhi yang mabni di atas sukun karena bersambung dengan dhamir rafa' yang berharakat. At-ta'u dhamirun muttasilun mabniyun 'ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun. Atta ialah dhamir muttasil yang mabni di atas dhammah pada keadaan rafa', pada kedudukan rafa' sebagai fa'il. Iza'a dharfu makanin mansubun ala dharfiyyati wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu fi akhirih. Iza'a ialah dharf makan yang mansub karena ia sebagai dharf, dan tanda nasabnya ialah fathah yang tampak pada akhirnya. Iza'a mudhafun wal albayti mudhafun ilayhi majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu zahiratu fi akhirihi. Iza'a ialah mudhaf albayti mudhafun ilayhi yang majrur, dan tanda jarnya ialah kasrah yang tampak pada akhirnya. Ya, cantik. Baituna hiza al-masjidi. Baituna baitu mubtada'un marfu'un bil-ibtida'i. Baitu adalah mubtada' yang rafa' dengan ibtida', marfu' dengan ibtida'. Wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun 'ala akhirih. Dan tanda rafa'nya adalah dhammah yang tampak pada huruf akhirnya. Nah, dhamirun muttasilun mabniyun 'ala sukuni fi mahalli jarrin bil idhafati. Nah adalah dhamir yang bersambung yang mabni di atas sukun pada tempat jar karena idhafah. Haidha'a dharfu makanin mansubun ala dharfiyyati wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu ala akhirih. Haidha'a adalah dharf makan yang mansub di atas Karena sebab dorfiyah. Dan tanda nasabnya adalah fathah yang tampak pada akhirnya. Hidaa mudhafun wal masjidi mudhafun ilaihi majrurun. Hidaa adalah mudhaf dan al masjid adalah mudhaf ilaihi. Majrurun wa alamatu jarrihi al kasratu dhahiratu ala akhirih. Mudhaf ilaihi yang majrur dan tanda jarnya adalah kasrah yang tampak pada akhirnya. Mudhaful makani muta'alliqun bi mahdhufin taqdiruhu kainun khabarun mubtada'in. Dan dhorof makan terkait dengan sesuatu yang dihapus yang takdirnya adalah kainun sebagai khabar dari mubtada'. Wa taqdiru dan takdirnya adalah baituna kainun hidaa al-masjid. Rumah kami berada di belakang masjid. Berada di hadapan. Di hadapan masjid. Di seberang ya. Di depan atau di hadapan atau di seberang masjid. Tadi dari contoh yang awal tadi, contoh yang keempat ya. Sa'itu fawqal baiti. Sa'idatu naik atau mendaki. Apa? Sa'itu fawqal baiti. Saya naik di atas rumah. Saya naik ke atas rumah. Jalastu tahta syajarati. Saya duduk di bawah pohon itu. Inda syajarati usfurun. Tadi sudah ya. Kemudian dhahabtu ma'a walidi. Saya pergi bersama ayah saya. Walidi. Jadi kata walidun ini bentuk isim fa'il dari walada, walidun yang bermakna yang melahirkan. Dan ini lafaz mudzakkar. Jadi yang dimaksud ayah, abun. Adapun kalau ibu nanti menjadi walidatun dengan ta'nis. Ini. Jadi terkadang untuk menyebut ayah atau ibu dalam bahasa Arab ini dengan walidun untuk yang ayah, kemudian walidatun untuk yang ibu. Kalau dua orang walidani atau walidaini, ya, tergantung i'rabnya ya. Walidayya, ya, dua orang, kedua orang tua saya, itu walidayya. Jadi dari kata dari fi'il walada yang melahirkan. Kemudian tadi nimtu iza al-baiti. Iza'a ini semakna dengan hiza'a, semakna dengan amama atau kudama. Jadi di hadapan, di depan. Iza'a, hiza'a ini di hadapan atau di depan. Atau mungkin tadi di seberang, ya, sesuai dengan siaknya, konteksnya. Yang berikutnya, waqaftu tilqa al-baiti, aku berdiri di depan rumah itu. Tilqa'a ini juga bermakna amama, di depan. Waqafa fi'lun madhin mabniyun 'ala sukuni, fi'il madhi mabni dengan sukun, liittishalihi bi dhamiri raf'in mutaharrikin, karena bersambung dengan dhamir raf' mutaharrik. Wa ta'u dhamirun muttasilun mabniyun 'ala dhammi, ta adalah dhamir muttasil mabni dengan dhammah. Fi mahali raf'in fa'ilun, pada tempat rafa' sebagai fa'il. Tilqa'a dharfu makanin. Tilqa'a ini adalah dharf makan. Mansubun ala dharfiyyati, mansub karena sebagai dharf. Wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu ala akhirihi. Tanda nasabnya adalah fathah yang tampak pada huruf akhirnya. Tilqa'a mudhafun. Tilqa'a ini mudhaf. Wal baiti mudhafun ilaihi. Al baiti mudhaf ilaih. Majrurun, majrur. Wa alamatu jarrihi al-kasratu dhahiratu ala akhirihi. Tanda jarnya dengan kasrah yang tampak pada huruf akhirnya. Contoh dalam ayat di surah Asy-Syu'ara, wa azlafna sammal akharina, dan kami dekatkan di sana al-akharin, orang-orang yang lain. Nanti bisa dibuka di surah Asy-Syu'ara. Sama, ini nanti dorofnya ya. I'rabnya azlafna, azlafa mendekatkan ya. Azlafna kami dekatkan. Azlafa fi'lun madhin mabniyun 'ala sukuni liittishalihi bi dhamiri raf'in mutaharrikin. Fi'il madhi mabni dengan sukun karena bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik yang berharakat. Na dhamirun muttasilun mabniyun ala sukuni fi mahali raf'in fa'ilun. Na adalah dhamir muttasil mabni dengan sukun pada tempat rafa' sebagai fa'il. Samma, perhatikan ini dibaca fathah. Samma bukan summa, berbeda. Samma dzarfu makanin adalah dzarf makan. Mansubun ala dzarfiyati mansub karena sebagai dzarf, karena sebab dzarf. Wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu ala akhirih. Tanda nasabnya adalah fathah yang tampak pada huruf akhirnya. Al-akharina maf'ulun bihi. Al-akharina ini sebagai maf'ul bih. Mansubun mansub. Wa alamatu nasbihi al-ya'u niyabatan anil fathati. Tanda nasabnya adalah ya sebagai ganti dari fathah. Li'annahu jam'u muzakkarin salimun, karena dia adalah jam' muzakkar salim. Ini. Wan nunu iwadun anit tanwini fil ismil mufradi. Nun itu sebagai ganti dari tanwin pada isim mufrad. Jadi maknanya kami dekatkan al-akharin, mereka orang-orang lain atau yang lain itu sama di sana. Ya, nanti bisa dibuka apa dalam susunan yang lebih baku insyaallah. Berikutnya, ta'alamtu huna, saya belajar di sini. Ta'allamtu. Ta'allama fi'lun madhin mabniyun 'ala sukuni liittisalihi bi dhamir raf'in mutaharrikin. Ta'allama fi'l madhi mabni dengan sukun karena bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik. At-ta'u dhamirun muttasilun mabniyun 'ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun. Ta adalah dhamir muttasil mabni dengan dhammah pada tempat rafa' sebagai fa'il. Huna dzarfu makanin. Huna adalah dzarf makan. Mabniyun 'ala sukuni fi mahalli nasbin. Mabni dengan sukun pada tempat nasab. Ini. Huna diakhiri dengan alif. Alif lazimnya sukun. Ini. Ada yang ditanyakan dari ini tentang dzarf, dzarf zaman ataupun dzarf makan? Jadi selesai pembahasan tentang dzaraf, juga ini tadi tanya jawab ataupun i'rab dari contoh-contoh kalimat yang terdapat dzaraf padanya. Yang berikutnya, kalau tidak ada pertanyaan, berlanjut ke bab yang baru, yakni babul hali, bab tentang hal. Kita baca dulu yang disebutkan oleh mu'allif. Al-halu, hal. Qala al-musannifu, berkata musannif, yani Ibnu Ajurm rahimahullahu ta'ala, al-halu huwa al-ismul mansubu al-mufassiru lima imbahama lima imbahama minal hay'ati. Hal adalah isim yang mansub yang menjelaskan pada sesuatu yang samar dari keadaan-keadaan yang ada, menjelaskan keadaan-keadaan yang masih samar. Nahwu qaulika, misalnya dalam ucapanmu, ja'a zaidun rakiban, Zaid datang dalam keadaan menunggang, mengendarai kuda. Wa raqibtul farsa musrajan, saya mengendarai, saya menunggangi kuda itu musrajan, dalam keadaan berpelana, kuda itu memakai pelana. Walaqitu Abdullahi rakiban, aku menemui Abdullah dalam keadaan menunggang, mengendarai kendaraan. Ini rakiban musrajan, ini yang dimaksud dengan hal. Ya. Wa ma asbaha dzalika, dan apa yang serupa dengan itu. Wala yakunul halu illa nakiratan, dan hal itu tidak ada kecuali bentuknya nakirah. Wala yakunu illa ba'da tamamil kalami, dan tidak pula ada kecuali terletak sesudah tamamil kalam, kalimat yang sempurna. Wala yakunu sahibuha illa ma'rifatan, dan tidak pula sahibu hal yang dijelaskan keadaannya oleh hal tersebut kecuali keadaannya itu ma'rifah. Ini yang disebutkan oleh mu'allif Ibnu Ajurum rahimahullahu ta'ala tentang hal. Baik, ada pun penjelasan insyaallah nanti kita lanjutkan pada salat. Fa'akum minkum wallahu alam subhanakallahu bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa insyaallah kita lanjutkan bab hal. Tadi musannif sudah menyatakan al-halu huwa al-ismu mansubu al-mufassiru lima inbahama minal hay'ati. Hal adalah isim mansub yang menjelaskan pada sesuatu yang masih samar, sesuatu yang belum jelas dari keadaan-keadaan yang ada. Kemudian di sini asy-syekh menjelaskan dari ucapan mu'alif tersebut. Qala al-mu'allifu rahimahullahu babul hali. Mu'alif mengatakan, semoga Allah merahmati beliau, bab hal, bab tentang hal. Al-halu fil lughati huwa ma yakunu alaihi asy-syai'u. Hal secara bahasa, arti kata hal secara bahasa adalah sesuatu yang isim yang menunjukkan sesuatu itu ada padanya, ada pada keadaan tersebut, ada pada sesuatu tersebut. Ini yang dimaksud dengan hal. Ma yakunu alaihi syai'u, sesuatu yang ada padanya. Wa huwa muzakkarun lafdhan mu'annatsun ma'nan. Dan lafaz hal ini atau kata hal ini muzakkar secara lafaz dan mu'annats secara makna. Jadi lafadznya ini muzakkar, hal, halun atau al-halu, ini lafadz muzakkar. Adapun maknanya adalah muannats. Wa hadza huwa al-afsah. Dan inilah yang lebih fasih. Ya. Yang lebih fasih, yang lebih benar. Wa li hadza taqulu al-halul ula. Oleh karena itu engkau mengatakan misalnya al-halul ula, hal yang pertama. Jadi al-ula sebagai na'ab dari al-hal ini menggunakan lafaz yang mu'annas. Al-ula ini mu'annas. Kalau muzakkar kan al-awwalu, yang pertama. Al-awwalu ini muzakkar. Ada mu'annasnya al-ula. Jadi al-halul ula menunjukkan di sini hal secara makna mu'annas. Wala taqul al-halatal ula. Dan engkau tidak mengatakan dengan al-halatal ula. Jadi lafaz hal itu tidak dibuat mu'annas, tidak menjadi al-halah, tidak menambahkan ta'nits. Ini tidak atau ini kurang fasih, kurang benar. Yang benar dari al-halul ula. Ma'a annal mashhura fi ta'biri 'inda katsirin minan nasi al-halatul ula. Dalam keadaan apa yang masyhur dalam ungkapan yang digunakan kebanyakan manusia adalah al-halatul ula dengan lafaz yang mu'annas dengan ta'nits al-halatul ula. Padahal yang lebih fasih, yang lebih benar lafaznya mudzakkar al-halu. Dan tadi maknanya adalah mu'annas. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan dalam contoh yang lain illa fi hadhil halati. Misalkan ya dalam suatu kalimat mereka mengatakan illa fi hadhil halati, kecuali dalam keadaan ini. Ya, di sini hadhi isim isyarah mu'annas, kemudian al-halati lafadz mu'annas dengan ta'nits. Ini juga kurang benar, kurang fasih. Walakin al-afsahu an taqula al-halul ula. Akan tetapi yang lebih fasih, yang lebih mendekati kebenaran secara bahasa dari sisi lafaz adalah al-halul ula, lafaznya mudzakkar adapun maknanya mu'annas. Wa taqulu fi hadhil hali, dan kau katakan misalnya fi hadhil hali. Hadhi isim isyarah ini mu'annas, al-hali lafaz ini mudzakkar tetapi maknanya mu'annas. Jadi ini tidak bertentangan, hadhil hali atau al-halul ula. Ini bahkan yang lebih fasih, yang lebih benar demikian. sebagaimana tadi disebutkan, muzakkaron lafzan muannatsun ma'nan. Ini ya. Wala taqul fi hadhil halati, dan engkau tidak mengatakan fi hadhil halati. Jadi lafaz tidak muannats. Fal halu fil lughati huwa ma yakunu alaihi syai'u. Jadi hal secara bahasa adalah sesuatu yang sesuatu berada pada pada itu, ya, sesuatu atau kata yang ada padanya, ya, sesuatu, ya, jadi sesuatu yang berada pada sesuatu tersebut, menunjukkan keadaannya, keberadaannya. Insanun maridun, seorang manusia sakit. Taqulu, engkau katakan, haluhu maradun, keadaannya adalah marad, sakit, mengalami sakit. Sahihun, seseorang sahih, sehat. Taqulu, engkau katakan, haluhu sahihun, keadaannya adalah sehat. Wahakadha, dan demikianlah. Ini jadi menunjukkan keberadaannya atau keadaannya. Ini makna dari hal secara bahasa demikian. Lakin fil istilahi yaqul muallifu, akan tetapi secara istilah muallif mengatakan huwa alismul mansubul mufassiru liman bahama minal hayati, yakni isim yang mansub yang menjelaskan pada sesuatu yang masih samar, yang belum jelas dari keadaan-keadaan yang ada, ya, menjelaskan keadaan-keadaan yang masih samar, yang masih belum jelas. Ini pengertian hal secara istilah, secara bahasa, secara bahasa Arab, kaidah bahasa Arabnya demikian. Faqauluhu, ucapan beliau, huwa alismu, ya, dari pengertian tadi ya, huwa alismu. Afadana annal fi'la la yakunu halan, ya, dari kata ini alismu, ini memberikan faedah kepada kita bahwasanya fi'il itu tidak menjadi hal, ya, fi'il, suatu fi'il tidak menjadi hal. Yang menjadi hal adalah isim. Wa amma qaulul qaili, adapun ucapan seseorang, ja'a Zaidun yuharwilu, Zaid datang yuharwilu, dengan apa, tergesa-gesa atau dengan cepat, berjalan cepat, ya, yuharwilu, sambil berjalan cepat, ini, dengan cepat-cepat. Fa innal fi'la yuharwilu laisa huwa al-halu, ya, dalam kalimat ini yang nampak, ya, ja'a Zaidun, ja'a fi'il, Zaidun fa'il, kemudian yuharwilu, ini menjelaskan keadaan dari kedatangan Zaid, yang nampak seolah-olah yuharwilu ini adalah halnya. Maka di sini dijelaskan oleh Syekh, fa'innal fi'la yuharwilu laisa huwa al-halu, maka sungguh fi'il yuharwilu itu bukanlah halnya. Bal al-halu hiya al-jumlatu, tetapi halnya yang menjadi hal adalah jumlah, kalimat. Jadi bukan fi'ilnya, tetapi kalimatnya, jumlahnya, jumlah fi'liyahnya. Ini yang menjadi hal. Jadi dibedakan, bukan fi'ilnya, tetapi jumlahnya. Ini yang menjadi hal. Sehingga tadi, pengertian hal adalah isim. Jadi fi'il tidak termasuk. Qauluhu al-mansubu, ucapan musannif, ucapan Ibnu Ajurum, al-mansub, dari pengertian hal tadi. Kharaja bidzalika al-marfu' wal majruru, maka keluar dari itu tidak termasuk dalam cakupan ini adalah al-marfu' dan al-majrur. Jadi yang marfu' dan majrur ini tidak termasuk hal, tidak merupakan atau tidak menjadi hal. Yang menjadi hal adalah yang mansub. Falau qulta, seandainya kau mengatakan marartu bi rajulin qa'imin, saya melewati seseorang yang berdiri. Faqaimin laisat halan, maka qaimin ini bukan sebagai hal. Nah, jadi ingat pengertian hal di sini, hal atau pengertian secara istilah, bukan pengertian secara bahasa. Tapi pengertian secara istilah dalam ilmu bahasa, dalam ilmu nahwu. Ya, maka di sini qaimin ini bukan sebagai hal. Wa in kanat fil waqi' wasfan li halir rajuli, walaupun secara kenyataannya qa'imin ini sebagai sifat pada keadaan rajul. Walakinnaha laysat bihalin, akan tetapi itu bukan sebagai hal. Walaupun secara kenyataannya lelaki itu keadaannya berdiri, benar, lelaki itu dalam keadaan berdiri, kemudian saya melewati seseorang bisa melewati laki-laki yang berdiri tersebut. Ya, tetapi dalam kalimat ini, ketika diungkapkan dengan kalimat seperti ini, lafaz qa'imin ini bukan sebagai hal. Jadi ini pengertian dari sisi istilah, dari sisi tata bahasa, dari sisi nahwu. Ya, bukan hal dari sisi bahasa. Ya, bukan. Ini bedakan. Ya. Walau qulta, seandainya kau mengatakan Zaidun qa'imun, Zaid berdiri. Faqa'imun laysa bihalin aydan. Maka qa'imun ini juga bukan hal. Limadha, kenapa? Li'annaha laysat mansubatan. Karena dia tidak mansub. Qa'imun, di sini dia tidak mansub tapi marfu. Maka dia bukan sebagai hal. Ya. Lakin law qulta ja'a Zaidun rakiban. Tetapi seandainya kau mengatakan ja'a Zaidun rakiban, Zaid datang dengan keadaan menunggang, mengendarai kendaraannya. Fa rakiban halun, maka lafaz rakiban, kata rakiban ini sebagai hal. Kenapa? Li'annahu ismun mansubun, karena dia isim yang mansub. Ini ya, jadi pengertian isim artinya bukan fi'il, juga bukan harf. Kemudian pengertian mansub itu bukan yang marfu dan juga bukan yang majrur. Kemudian berikutnya, qauluhu al-mufassiru, yakni al-muwaddihu. Ucapan dari Ibnu Ajurum, al-mufassiru maknanya apa? Al-muwaddihu, yang menjelaskan, yang menerangkan. Ini. Qauluhu lima imbahama, ucapan dari mu'alif lima imbahama ma'khudun minal ibham. Jadi imbahama ini diambil dari kata ibham, yakni lima khafiya minal hayati, yakni terhadap atau pada sesuatu yang samar, tersembunyi. Khafiya itu tersembunyi atau samar atau tidak jelas. Minal hayati, yang berupa keadaan-keadaan yang ada, yakni hai'at asy-syai'i, yakni hai'ah, keadaan dari sesuatu. Ya, jadi sesuatu yang tersembunyi, yang samar, yang tidak jelas dari keadaan sesuatu. Ini. Fa matalan idza qultu ja'a Zaidun rakiban. Sebagai misal, jika aku mengatakan ja'a Zaidun rakiban. Rakiban bayyanat hai'ata Zaidin 'inda maji'ihi. Rakiban ini menjelaskan keadaan Zaid ketika datang. Walau qulta, seandainya kau mengatakan ja'a Zaidun faqat, seandainya kau hanya mengatakan ja'a Zaidun, Zaid datang, lam na'rif, kita tidak mengetahui hal ja'a rakiban, apakah dia datang itu dengan mengendarai kendaraan, hal ja'a masyian, apakah dia datang dengan berjalan, hal ja'a mahmulan, ataukah dia datang, apakah dia itu datang mahmulan, dengan dibawa atau mungkin digotong atau di apa, digendong atau semisalnya. Ya, tidak lana dari kita tidak tahu bagaimana keadaan Zaid ketika datang kalau hanya kalimatnya ja'a Zaidun. Ya. Fa idza qulta, jika engkau mengatakan rakiban, menambahkan rakiban, fassarta mambahama minal hayati, maka engkau telah menjelaskan, menerangkan keadaan yang samar, yang tidak jelas tadi. Ini. Sehingga jelas Zaid itu datangnya dalam keadaan bagaimana, itu jelas. Zaid datang dalam keadaan dia mengendarai kendaraan. Ini dengan menambahkan rakiban. Atau kalau misalkan tadi dengan menambahkan masyian, berarti jelas menunjukkan apa? Zaid itu datang dengan berjalan dan yang semisalnya. Wa taqribu dzalika, yang mendekati hal itu, annal hala taqa'u jawaban li kaifa, bahwasanya hal itu terletak sebagai jawab dari kaifa. Ini yang mendekati. Kalau hal bahwasanya hal itu bisa menjadi jawaban dari kalimat, dari pertanyaan dengan kaifa. Kalau bisa demikian maka benar itu adalah hal. Li'annaka law qulta, seandainya kau mengatakan ja'a Zaidun, qala lakal mukhatabu, maka lalu mukhatab yang diajak bicara berkata kepadamu, kaifa ja'a, bagaimana dia datang? Bagaimana dia datang? Taqulu rakiban, engkau mengatakan rakiban, dia datang rakiban, dalam keadaan mengendarai kendaraannya. Fahada taqribun laha, maka inilah pendekatan pada hal ini. Jadi menjadi jawaban dari pertanyaan dengan kaifa. Ini menunjukkan hal. Baik. Contoh yang berikutnya, wa raqibtul farsa musrajan. Aku mengendarai kuda itu dengan berpelana. Kudanya dipakaikan pelana. Yakni maudu'an alaihi as-sarju. Makna musrajan apa? Diletakkan pada kuda itu as-sarju, pelana. Musrajan halul farasi. Musrajan ini keadaan dari al-farasnya, keadaan dari kudanya. Bukan dari fa'ilnya, bukan dari mutakallimnya, tapi dari al-farasnya. Kalau yang tadi rakiban itu menunjukkan keadaan dari Zaidun, dari fa'ilnya. Ini. Al-muallifu rahimahullahu taala ata bil mitsal tsani. Muallif, semoga Allah merahmati beliau, mendatangkan contoh yang kedua. Tadi ya, raqibtul farasa. Raqibtul farasa musrajan. Mendatangkan contoh yang kedua ini liyubayyina lana annal hala takunu minal fa'ili wa takunu minal maf'uli bihi. Untuk menjelaskan kepada kita bahwasanya hal itu bisa dari fa'il dan bisa pula berasal dari maf'ul bihnya. Jadi hal itu bisa menjelaskan keadaan fa'il dan bisa pula menjelaskan keadaan maf'ul bihnya sesuai dengan siyaqul kalamnya. Ja'a Zaidun rakiban. Hadhihi halun minal fa'ili. Ini hal dari fa'il. Rakiban ini hal dari fa'ilnya, yakni Zaidun. Raqibtul farasa musrajan. Halun minal maf'uli bihi. Musrajan ini sebagai hal menjelaskan keadaan dari maf'ul bihi, yakni al-farasa. Jadi bisa dari fa'il, bisa pula dari maf'ul bihinya. Wa taqulu, kau katakan misalnya, nazartu ila syajarati muzhiratan. Saya memandang pada pohon itu muzhiratan, dalam keadaan berbunga, berkembang. Ya, mengeluarkan atau memunculkan bunganya atau kembangnya. Ini muzhirah. Halun minal majruri, ini hal dari isim yang majrur ila syajarati. Asyajarati isim yang majrur. Kemudian disebutkan halnya muzhiratan. Muzhiratan ini hal dari asyajarah, isim yang majrur. Idzan fal halu ta'ti minal fa'ili wal maf'uli bihi wal majruri. Jadi hal itu bisa datang dari fa'il yang marfu', bisa pula datang dari maf'ul bih yang mansub, dan bisa pula dari isim yang majrur. Laqaitu Abdullahi rakiban. Aku menemui Abdullah rakiban, dalam keadaan mengendarai kendaraannya. Rakiban halun. Rakiban di sini dalam contoh ini sebagai hal. Lakin min aina, tetapi dari mana? Hal dari siapa rakiban di sini? Hal min ar-ra'i au min al-mar'i? Apakah dari yang melihat ataukah dari yang dilihat? Yakni dari fa'ilnya mutakallim ataukah dari maf'ul bihnya, yaitu Abdullahi dalam contoh tadi. Laqitu Abdullahi wa ana rakibun. Maknanya apakah seperti ini? Aku menemui Abdullah dalam keadaan aku ini rakib, mengendarai kendaraan. Au ataukah laqitu Abdullahi wa huwa rakibun. Aku menemui Abdullah dalam keadaan dia itu mengendarai kendaraan. Tahtamil ithnaini, mencakup dua makna tersebut. Memungkinkan mengandung kedua makna tersebut. Ya, in kanat al-awwalu anna hadha al-qa'ila kana rakiban famarra bi Abdullahi kanat al-halu min al-fa'ili. Jika keadaan yang pertama bahwasanya orang yang mengucapkan ini dia mengendarai kendaraan lalu melewati Abdullah, maka hal ini dari fa'ilnya. Ya, pada yang keadaan pertama pembicara dia dalam keadaan mengendari kendaraan kemudian melewati Abdullah, maka hal ini dari fa'ilnya. Rakiban hal dari fa'ilnya, yaitu mutakallim. Wa in kana al-ma'na anna hadzal mulaqi marra bi Abdullah wa huwa rakibun fa hiya halun min al-maf'ul bihi. Adapun jika maknanya adalah bahwasanya yang menemui ini dia melewati Abdullah dalam keadaan Abdullah itu mengendari kendaraan, jadi yang mengendarai kendaraan itu Abdullahnya, fahiyya halun minal maf'ul bihi, maka itu adalah hal dari maf'ul bihnya, rokiban ini hal dari maf'ul bihnya, yakni dari Abdullah ini. Ada dua kemungkinan. Lalu qultu, seandainya aku mengatakan laqitul abda atiqan, aku menemui budak itu atiqan dalam keadaan merdeka. Apa dimerdekakan? Halun minal maf'ul bihi, ini hal dari maf'ul bihi. Karena atiqan ya, hal ini terkait dengan al-abda, budak, sahaya. Atiqan merdeka atau dimerdekakan. Jadi terkait dengan abda, dengan budak. Maka ini hal dari maf'ul bihnya, bukan dari mutakallimnya. Jadi dari makna dari siyaqul kalam bisa diketahui ini dari fa'il ataukah ini dari maf'ul bih. Ya. Walau qulta, seandainya yang kau mengatakan laqitul farasa musrajan, hadhihi minal farasi, wala budda, ini dari faras musrajan, hal ini dari faras, pasti demikian. Kenapa? Li'annal insana la yisroju mahma kana. Ya, karena manusia ya bagaimanapun tidak dipakaikan pelana, ya, tidak dipakaikan pelana padanya. Ya, yang dipakaikan pelana ya kuda. Jadi jelas di sini musrojan ini hal dari maf'ul bihnya yaitu al-farasa. Ini. Ya, jadi untuk mengetahui mana hal ini apakah dari fa'il ataukah dari maf'ul bih, ya, dari makna yang ada, dari siyaqul kalam, dari konteks kalimat yang ada bisa diketahui semacam ini. Atau tadi kalau ada dua kemungkinan, ya tadi ada kemungkinan pertama demikian, kemungkinan kedua demikian, itu kalaupun memang benar-benar tidak bisa ditentukan secara pasti. Seperti dari contoh tadi ya, laqitu abdallahi raqiban. Ini. Kemudian ada satu catatan lagi, ahyanan ya'ti badalal ismi fi'lun. Terkadang datang menggantikan isim yang menjadi hal tersebut suatu fi'il. Jadi terkadang ada suatu fi'il yang datang yang ada menggantikan isim yang sebagai hal tersebut. Lakin la yakunul fi'lu huwal halu. Akan tetapi fi'il itu tidak menjadi halnya. Bukan fi'il itu yang menjadi halnya. Al-halu al-jumlatu. Halnya adalah jumlah. Halnya adalah kalimatnya. Ya, karena ini terkait dengan fi'il, maka yang dimaksud ya jumlah fi'liyahnya. Ini yang menjadi halnya. Jadi bukan fi'il itu sendiri, tetapi jumlahnya, kalimatnya. Mislu, contoh. Laqini Abdullahi yamshi. Abdullah menemuiku dengan berjalan. Yamshi, yang nampak ini lafaz fi'il. Tetapi bukan, ini sebenarnya adalah jumlah. Ini adalah kalimat. Jadi dijelaskan oleh Syekh di sini, jumlatu yamshi halun. Kalimat yamshi adalah hal. Jadi bukan fi'il yamshi, tapi jumlah yamshi. Kalimat yamshi adalah hal. Minan Abdullahi, dari Abdullah, dari fa'ilnya. La naqulu al-fi'lu halun. Tidak kita katakan fi'il itu adalah hal. Jadi bukan fi'il yamshi adalah hal. Bukan demikian. Tetapi apa? Jumlah yamshi. Kalimat yamshi adalah hal. Jadi al-jumlatu halun, kalimatnya adalah hal. Beda ya, antara jumlah dan fi'il itu berbeda. Ya. Wad-dalilu ala annaha halun, dan yang menunjukkan dalil bahwasanya dia jumlah tersebut, kalimat tersebut adalah hal. Lau hadafta al-jumlata, seandainya engkau menghilangkan kalimat tersebut. Wa ataita ba'daha bismin mufradin, dan engkau mendatangkan sesudahnya dengan isim mufrad, ya, sesudah engkau membuang jumlah tadi, lalu engkau mendatangkan isim mufrad, ya, artinya isim yang berupa satu kata, ya, bukan jumlah, bukan kalimat. Lakana taqdiruhu, maka takdirnya itu menjadi laqitu Abdullahi masyian. Aku menemui Abdullah dengan berjalan, dalam keadaan berjalan. Jadi yamsi dihilangkan, kemudian ditantangkan isim mufradnya, yakni masyian. Maka menunjukkan tadi, kalimat yamsi, jumlah yamsi itu sebagai hal. Ini. Qala al-mu'allifu, berkata mu'allif, wa ma asbaha dzalika, dan apa-apa yang semisal, yang serupa dengan itu. Ya, kelanjutan dari penjelasan dari ucapan mu'allif tadi, dari sesudah contohnya, wa ma asbaha dzalika, dan yang serupa dengan itu, yang semisal dengan itu. Mislu, contoh, ra'aitu hulama Zaidin rakiban, aku melihat anaknya Zaid itu mengendarai kendaraan. Lau qultu, seandainya aku mengatakan dakhaltul masjidah hafian, aku masuk masjid hafian dalam keadaan tidak memakai alas kaki. Apa? Cekeran dalam bahasa Jawa. Hafian, tidak memakai alas kaki. Halun minal fa'ili, ini adalah hal dari fa'il. Hafian, ini hal dari fa'ilnya, dari dhamir ta untuk mutakallim. Kenapa? Li'anna al-masjida la yakunu hafian. Karena al-masjid, masjid itu tidak mungkin atau tidak menjadi keadaannya itu tidak hafian. Hafian tidak memakai alas kaki. Tidak mungkin masjid demikian. Maka hafian tadi al-hafi huwa ad-dakhil. Jadi al-hafi yang tidak memakai alas kaki itulah yang masuk. Yakni tadi yang menjadi fa'ilnya. Jadi dari makna dari siyakul kalam bisa diketahui hal ini apakah dari fa'il ataukah dari maf'ul bih. Ini penjelasan al-syeikh dari ta'rif, dari definisi dan dari contoh yang disebutkan oleh mu'alif rahimahullah ta'ala. Baik. Dari ini dulu ada yang ditanyakan. Kemudian yang berikutnya, ucapan mu'alif tentang hal, wala yakunu al-hal illa nakiratan, dan seterusnya. Ada penjelasan dari al-syeikh, tapi insyaallah mungkin kita lanjutkan pada waktu yang akan datang, penjelasan tentang ucapan mu'alif ini. Ya. Keadaan hal yang nakirah, keadaan hal yang apa tadi, sesudah sama salam dan seterusnya. Insyaallah selanjutannya nanti kita lanjutkan pada waktu yang akan datang tentang ini ya. Assalamualaikum, kekurangannya malam ini sampai ini dulu. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.